إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya tidak mungkin untuk kita menghitung satu persatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tak lupa pula kita panjatkan atau ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayol hadirun kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri, yakni sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dengan salah satu dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yakni bulan Ramadan. Yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang padanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, melimpah berkah padanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan tersebut, sehingga pantas bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sekuat tenaga kita, agar kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an, yang tentunya Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pedoman hidup bagi manusia, ruh untuk mereka, cahaya yang akan menerangi mereka, mengarungi kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Dan juga kita bisa melihat bagaimana mereka, para pendahulu kita yang saleh, ketika mereka masuk pada bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Sungguh sesuatu yang naam kita terheran-heran, kita takjub melihatnya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendahulu atau salafun salih, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, beliau adalah sebaik-baik manusia untuk kita mengambil petunjuk dari beliau tentang bagaimana cara kita beramal di dalam agama ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Akan tapi ketika masuk pada bulan Ramadan, maka beliau lebih meningkatkan kedermawanan beliau. Terlebih ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau pun membangunkan keluarganya untuk melakukan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dan juga tentunya mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, adalah orang yang paling semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bulan Ramadan pun mereka sangat antusias. Mereka bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan enam bulan Ramadan tersebut. Demikian juga para ulama setelah mereka. Di antaranya adalah yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang beliau, bagaimana beliau menghabiskan bulan Ramadan itu. Yang kebiasaan beliau di enam luar atau di selain bulan Ramadan, terkhusus di malam-malamnya, beliau membagi malam, di setiap malam menjadi tiga. Sepertiga awal beliau mutala'ah, belajar ilmu. Kemudian di sepertiga atau dua per tiga malamnya, enam, beliau qiyamul lail. Kemudian di sepertiga akhirnya beliau pun memanfaatkan itu untuk tidur. Akan tetapi ketika masuk pada bulan Ramadan, enam, maka beliau pun fokus untuk enam membaca Al-Quran. Enam, baik di ketika beliau melakukan qiyamul lail, beliau membaca Al-Quran di salat-salat beliau. Sampai disebutkan bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala, naam, dalam satu kali Ramadan beliau bisa menghabiskan naam 60 kali khatam membaca Al-Quran Karim. Ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga ada naam dari imam-imam yang lainnya, disebutkan bahwasannya Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah rahimahullah ta'ala, beliau naam di hari-hari biasa bisa menghabiskan naam atau dalam waktu 7 hari beliau naam khatam Al-Quran. Namun ketika masuk bulan Ramadan, naam 3 hari sekali beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Dan apabila masuk pada 10 hari terakhir, maka setiap harinya naam beliau Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran. Naam, ini beberapa contoh dari mereka salafun salih di dalam mengisi bulan Ramadan mereka dengan membaca Al-Quran. berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya kita sebagai orang-orang yang terakhir, maka pantas bagi kita untuk mencontoh mereka, karena kebaikan sungguh na'am demi kebahagiaan telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan juga disebutkan atau dinukilkan dari Al-Imam Zuhri Muhammad bin Muslim, dahulu beliau na'am kebiasaan beliau ketika tawaf yang mengelilingi Ka'bah, beliau membawa lembaran-lembaran catatan yang beliau gunakan untuk menukil ilmu, untuk menukil al-ilmu. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan beliau pun dijuluki oleh mereka atau Amirul Mukminin pada saat itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Bahkan khalifah ini memberikan surat kepada orang-orang yang diberikan kepemimpinan di bawah beliau khalifah untuk senantiasa memperhatikan Imam Az-Zuhri ini, karena beliau adalah orang yang paling paham terhadap sunnah. Dalam keadaan seperti itu, ketika masuk pada bulan Ramadan, maka Imam Zuhri meninggalkan majalis mutala'ah al-ilm. Beliau hanya khususkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi ruh bagi setiap segenap jiwa, untuk menjadikan petunjuk enam dari Al-Quran tersebut, terlebih di masa-masa Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita melakukan amalan kebaikan padanya. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan tentang kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, kemudahan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci, membelenggu syaitin, maradus syaitin, syaitan-syaitan yang sangat kaku kasar, yang suka membangkang, sehingga kita dapati pada bulan Ramadan kebanyakan mereka kaum muslimin mudah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayol hadirun kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para salafun salih dari nabi kemudian sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik telah memberikan contoh kepada kita. Maka selayaknya bagi kita untuk mencontoh mereka, menggali apa yang ada pada mereka, mencontoh agar kalau kita tidak bisa menyamai mereka, sedikit banyaknya kita bisa melakukan, meskipun itu hanya sebagian kecil dari apa yang mereka lakukan. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Hendaknya kita memperhatikan di bulan yang penuh berkah ini, untuk kita mengisi dari bulan Ramadan ini dengan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada bulan Ramadan ini, pada puasa-puasa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan balasan yang sangat besar padanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk amalan-amalan yang lainnya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lebih khusus lagi tentang perkara puasa, Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Karena sungguh amalan puasa itu melatih kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan perkara-perkara yang di luar Ramadan itu adalah perkara yang halal bagi kita. Akan tetapi ketika masuk pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala na'am larang untuk kita melakukannya. Dari makan, minum, na'am, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lainnya. Ini kita lakukan. Tentunya ini melatih diri kita. Nah, ketika kita sendiri, akan tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nah, maha melihat, maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkah di dalamnya. Dan penting pula untuk kita mengetahui bahwasannya pada bulan Ramadan ada suatu malam yang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti 1000 bulan. Ketika seseorang melakukan ibadah pada malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan itu sama seperti 1000 bulan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya agar kita bisa na'am mengisi Lailatul Qadar itu dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebutkan di atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk na'am di 10 hari terakhir, maka beliau pun bersungguh-sungguh na'am mengencangkan ikat pinggangnya guna untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar ini. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala na'am haramkan untuk dia kebaikan di malam tersebut. Dan tentunya ini menjadi sesuatu na'am pijakan bagi kita, sesuatu yang mesti kita renungkan atau renungi. Siapakah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, padahal kebaikan pada saat itu na'am dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya na'am mereka adalah orang-orang yang na'am kebiasaan mereka di luar bulan Ramadan na'am bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga na'am sangat besar kemungkinan untuk terbawa kebiasaan itu ketika di bulan Ramadan, sehingga dia menganggap na'am 10 hari terakhir itu sama seperti na'am hari-hari biasa. Malamnya sama seperti malam-malam biasa. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nam sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang nam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk nam mengarungi na'am bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik amalan na'am, dan serasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjauhkan na'am kemaksiatan kepadanya, karena sungguh kemaksiatan di bulan ini pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar aqimish shalah.